Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin dan juga para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga dan juga para pemirsa Fit TV dimanapun anda berada serta para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM. Rahimani wa rahimakumullah. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Segala puji bagi Allah kita panjatkan. Panjatkan segala puji kita panjatkan kepada Allah. Di mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan kisah dari seorang sahabat mulia Ka'ab bin Malik tentang pertaubatan dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu hari yang terbaik yang dilalui oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Hari ketika taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan kisah beliau radhiyallahu taala anhu, di mana beliau dikucilkan, diboikot, dihajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabatnya berdasar perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan diboikot oleh istri-istrinya sampai berlalu 50 hari. Dan di hari ke-51 selesai mengerjakan salat subuh, tiba-tiba Ka'ab bin Malik mendengar suara yang keras dari kejauhan, dari puncak bukit, bahwa ada kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, terimalah kabar gembira." Begitu mendengar ada kabar gembira, Ka'ab bin Malik langsung sujud. Ini sujud syukur. Dia belum tahu isi kabarnya, tapi sudah mendengar, tapi sudah sujud syukur. Karena dia sudah yakin ini pasti yang ditunggu, yang ditunggu-tunggu. Wa araftu annahu qad ja'a faraj. Dengan seruan itu aku tahu pasti akan ada jalan keluar yang telah aku tunggu-tunggu. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri. Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa Allah telah menerima taubat kami bertiga selepas salat subuh. Fadhahaba an-nas yubashshirunana. Maka berbondong-bondong orang berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira kepada kami bertiga. Fadhahaba qibala sahibiyya mubashshirun. Ada yang pergi ke arah atau ke rumah dua orang yang mengalami senasib denganku untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Warakadha rajulun ilayya farasan wasa'a sa'in min aslam qibali wa awfa 'alal jabal. Dan ada seorang yang mengendarai kudanya, memacu kudanya menuju ke arahku, sementara orang yang lain bergegas menaiki gunung, gunung Salak, yakni dataran yang tinggi. Fakana sautu asra'u minal faras. Dan ternyata suara orang yang naik gunung tadi lebih cepat sampai daripada yang naik kuda. Kecepatan suara tidak bisa dikalahkan dengan kecepatan kuda. Ya. Nah, ini kalau teori fisika. Kecepatan suara ada kecepatan cahaya. Ya. Nah, ini kecepatan suara tidak bisa dikalahkan oleh kecepatan kuda. Sudah ngos-ngosan, ternyata kalah cepat. Masya Allah. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtah yubashshiruni. Tatkala kemudian orang yang kudengar suaranya tadi mendatangiku, jadi setelah teriak, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir," katanya. Setelah itu dia turun bukit. Lari. Ya. Ketika orang itu datang dan menyampaikan kabar gembiranya kepadaku, "Naza'tu lahu thawbi." Maka aku lepaskan dua pakaianku. Yakni mereka biasa memakai selendang bagian atas dan juga sarung, ridak dan izar. Maka aku lepaskan dua pakaian ini. Loh, Ustaz, maksudnya? Ya, dilepaskan. Keduanya dilepas. Tentunya setelah mengganti dengan yang lainnya. Ya, tidak semerta-merta langsung kemudian apa? Dilepas begitu saja. Tentunya para sahabat tidak seperti kita yang kadang lupa, ya. Kalau apa saking senengnya kadang apa lupa. Ya. Ini sesuatu yang harusnya kita pegang kita buang, seharusnya kita pakai kita lepas. Tapi ini Ka'ab tidak. Ceritanya beliau melepaskan kedua pakaiannya, yakni menyerahkan kedua pakaian yang dipakainya kepada orang tersebut. Dah, ini pokoknya selendangku sama sarungku untuk kamu. Fakasautuhuma iyyahu bibusrah. Sebagai balas jasa kabar gembira yang telah dia sampaikan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa faedah di sini bahwa kita ini disunahkan untuk memberikan kabar gembira kepada saudara kita. Kalau kita mendengar kabar gembira dan kabar itu muta'akad itu kalau bahasa orang sekarang riil, tenanan, ora lombo, ora geto, ya. Jadi betul-betul, karena ini sahabat langsung mendengar dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik melewati teriakannya. Jadi kalau ada kabar gembira dan tenanan, maka kita ini kalau bisa segera menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Kabar gembira anake kancane lahiran. Ya, sementara temannya lagi lagi di luar enggak tahu. Nah, kalau anaknya sudah lahiran. Mas, anakmu alhamdulillah sudah lahir. Ya. Ini disampaikan. Atau mungkin ya, lamaranmu alhamdulillah ditampak. Ya. Demikian seterusnya. Apa sih yang menyebabkan sahabat begitu bersemangat untuk menyampaikan kabar gembira? Tidak lain tidak bukan adalah kecintaan mereka yang pertama kepada Ka'ab bin Malik. Ya, kalau Ka'ab bin Malik itu orang yang biasa-biasa saja, tentunya orang ini mau dapat kabar gembira ya silakan, mau celaka ya silahkan. Tapi karena Ka'ab bin Malik memang orang yang terkenal bagus, makanya ketika beliau jujur di depannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang menyarankan dia untuk minta udur kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Nah, kamu kan gak pernah berlaku salah selama ini, kamu kan selama ini baik, gak apa-apalah sekali-kali minta udur, niscaya akan di kabulkan. Ini menunjukkan bahwasanya Ka'ab bin Malik orang baik. Dia memiliki kedudukan di hati kaum muslimin saat itu. Ini yang pertama. Jadi sahabat itu walaupun memboikot, mengucilkan Ka'ab, itu semua adalah karena kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan mereka untuk memboikot Ka'ab. Kalaulah bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, mereka tentunya tidak memboikot Ka'ab yang mereka cintai. Jadi kecintaan mereka kepada Ka'ab bin Malik dikalahkan oleh kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Inilah hakikat seorang Muslim. Ini yang pertama. Kalau kita bicara masalah ini panjang, ya, karena saya berharap pertemuan ini adalah selesai kisah dari Ka'ab bin Malik. Padahal tersisa waktu sekitar 25 menit. Ya, masih cukup panjang. Masya Allah. Baik. Ini yang pertama. Kenapa mereka bergegas? Ya, ini ada kecintaan dalam diri mereka kepada Ka'ab bin Malik. Ya, seperti kita lah dengan saudara. Kita kalau kita senang dengan saudara kita, tentu kita merasa senang dengan apa yang membahagiakan dia, merasa sedih dengan apa yang menyedihkan dia. Yang kedua, memberi kabar gembira kepada seseorang itu amal yang sangat agung. Bahkan termasuk ibadah yang sangat agung. Ya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Itu adalah sebuah ibadah yang agung. Dan ini dengan memberi kabar gembira, otomatis dia telah memberikan, memasukkan menjadi sebab bahagianya seseorang. Dan memasukkan kebahagiaan ini menjadi kaidah yang harus kita pakai dalam bermuamalah. Kita bukan orang sempurna, akan tetapi ketika kita ingat bahwa di suatu saat misal kita bisa memberikan, membagi kebahagiaan kepada saudara kita, maka lakukan. Ada orang misalnya punya hutang ya, ratusan juta, puluhan juta. Kita mungkin tidak bisa memberikan pelunasan semuanya, tapi mungkin kita berikan sebagian, ini buat nyicil hutang kamu. Itu sudah senang sekali. Ya. Ada orang misalnya sedang sakit, dijenguk misalnya. Ya. Ada orang misalnya ya, sedang buntet pikirane. Ya, ini apa namanya, lagi ngebleng menghadapi masalah, maka kita datang dan memberikan apa? Masukan. Memberikan masukan. Terkadang pemecahan itu ya, memecahkan masalah tidak bisa sudah dipikir oleh orang yang bermasalah lagi. Padahal mungkin pemecahan itu hanya dengan perkara yang sepele. Tapi perkara itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya kayak Dewi tadi penonton lah, pintere apa? Komentar. Kudune ta ngene, kudune. Ya karena ngelihat, tidak menjalani. Inilah fungsi bersaudara. Kita melihat saudara kita ada masalah. Kita tidak menjalani masalah itu, tapi kita bisa melihat, oh ini harusnya begini, kita beritahu. Inilah fungsinya tanasuh, saling menasihati. Baik, dimasukkan. Termasuk masukkan kebahagiaan. Termasuk ketika misalnya orang sedang puasa sunnah, diundang kancane, dipanggil, dapat undangan dari temannya, sudah lama enggak ketemu. Begitu diundang, puasa ternyata. Ya. Maka bingung antara puasa sama makan makanan walimah atau makanan bikinan temannya. Ayo silakan makan. Kita sudah 5 tahun enggak ketemu. Kesempatan kita bertemu cuma hari ini saja. Apa kata temannya? Mohon maaf, saya lagi puasa. Wah. Kecewa saya itu. Ya. Maka saat ini dihadapkan antara melanjutkan puasa dan menyantap makanan. Puasa pahalanya besar, tapi temannya kecewa. Menyantap makanan puasanya batal, tapi temannya bahagia. Maka kita dahulukan yang ini. Karena ini adalah mengandung unsur memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Maka kita batalkan puasa kita, ya enggak apa-apa. Sunnah. Mumpung ketemu, saya makan. Nah, kayak kue telur afdol. Ya. Jadi begitu. Akhirnya dihabiskan semuanya, masya Allah. Ya. Tuh kok dihabiskan semuanya? Ya 5 tahun udah ketemu. Ya masya Allah. Ini memasukkan kebahagiaan ke hati saudara kita. Saudara kita yang lebih dekat adalah orang tua. Itu yang paling harus kita pikirkan. Bagaimana menyenangkan hati orang tua. Bagaimana membahagiakan orang tua. Bagaimana membahagiakan istri. Bagaimana membahagiakan anak. Bagaimana anak membahagiakan orang tuanya. Demikian seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini diantara faedah dari kisah ini. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, wallahi ma amliku ghairahuma yauma idin. Demi Allah, aku tidak memiliki pakaian selain dua itu saja pada hari itu. Jadi pakaiannya semuanya apa? Disedekahkan pada orang itu, dihadiahkan. Masya Allah. Wasta'atu thawbain falabistuhuma wantalaktu ata'ammamu Rasulullah. Kemudian aku akhirnya pun meminjam pakaian. Ya, jadi bukan berarti diserahkan kemudian jalan tanpa apa? Pakaian. Dia tetap pinjam pakaian. Maka sta'artu thawbain, aku pinjam dua pakaian, aku pakai, kemudian aku berangkat menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqqanin nasu faujan faujan yuhanni'unani bitaubati. Datang orang bergelombor, wah kamu selamat. Di jalan menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang berduyun-duyun menyalami beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka memberikan selamat dengan taubat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yaquluna li litahanaka taubatullahi alaika. Selamat, engkau telah mendapatkan taubat. Masya Allah. Nek ming ketombok kerja, diterima lamarannya, turun gaji, naik pangkat, naik jabatan, biasa urusan dunia. Tapi ini kaitannya dengan akhirat. Yang urusan dunia saja terkadang membuat kita apa? Melayang. Tentunya kalau masalah urusan akhirat, betapa bahagia dia. Nah, fahat hatta dakhaltul masjida, sampailah aku ke Masjid Nabawi. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas, maka sampailah aku di Masjid Nabawi dan aku lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dikelilingi oleh para sahabat. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu yuharwil hatta safahani wa hanna'ani, maka seketika begitu melihat aku, seketika bangkitlah Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat utama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkit. Kemudian dia berlari, kemudian dia menyalamiku dan memberikan selamat kepadaku. Masyaallah. Apa yang terjadi di sini, Ikhwan? Wallahi maqama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Tidak ada sahabat muhajirin yang berdiri kecuali beliau. Tentunya bukan berarti yang lain tidak ikut gembira. Mungkin mereka yakni merasa kewibawaan, merasakan kewibawaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di majelis itu, sehingga mau bangkit pun apa? Rasanya apa? Pekewuh. Padahal tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika Talhah bangkit, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Talhah bangkit, kemudian menyalaminya, mengucapkan selamat, dan tidak ada satupun sahabat yang lain yang bangkit. Fakana Ka'ab la yansaha li Talhah. Kejadian ini tidak dilupakan oleh Talhah, Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik itu merasa terkesan sekali dengan siapa? Dengan Talhah bin Ubaidillah. Nah ini loh. Jadi terkadang sepele ya, cuma jadi orang yang pertama yang mengucapkan selamat, kemudian menjadi orang yang memberi selamat tatkala orang lain tidak memberi selamat, itu berbekas sekali pada diri seseorang. Sampai sesuatu yang sepele kayak menghafal nama ya, kemudian hafal tempat tinggal seseorang, ingat permasalahan seseorang, itu berkesan sekali bagi seseorang. Seperti yang dikisahkan oleh seseorang muridnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz buta rahimahullahu ta'ala. Suatu saat di musim haji datang seorang jamaah haji dari Mesir atau dari negara mana, bertanya tentang satu masalah, kemudian dijawab oleh Syekh bin Baz, disaksikan oleh murid-muridnya. Tahun depannya, ini satu tahun kemudian, orang ini datang lagi. Syekh tidak kenal orang itu, siapa dia. Dan orang ini bertanya lagi permasalahan yang lain. Syekh buta, dia mengatakan, Syekh bin Baz mengatakan, kamu yang bertanya ini kalau tidak salah adalah orang yang tahun lalu tanya ya. Kata orang tadi, benar ya Syekh, katanya. Jadi Syekh itu sampai ingat apanya? Suaranya. Dan ini mengesankan sekali, termasuk terhadap murid-muridnya Syekh bin Baz. Ada juga kejadian seorang dai yang suka mungkin dia memberikan ceramah di satu daerah, kemudian di daerah yang lain, di daerah lain, berikan motivasi dan yang lainnya. Suatu saat dia memberikan motivasi dan ada seorang yang ikut di situ, sementara dai ini tidak tahu, tidak kenal orang itu, tidak tahu orang itu. Orang ini adalah dari kalangan militer. Kemudian suatu saat dai ini diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan ceramah di sebuah mes tentara. Ternyata pesertanya salah satunya adalah yang hadir di tempat yang lain tadi. Dan Syekh tidak tahu, dai ini tidak tahu. setelah selesai apa namanya, selesai mencapai menyampaikan ceramah, orang ini yang sering mengikuti dai tadi ceramah di sana, dia hadir ceramah di sana, hadir, datang menemui syekhnya. Assalamualaikum ya syekh, kaifa halukum? Waalaikumsalam, ahlan ya, disebut namanya. Jadi syekhnya itu menyebut nama. Kata si peserta tadi, masya Allah syekh, anta ta'rifuni, kamu kenal sama aku, kata syekh. Orang seperti kamu, bagaimana mungkin aku tidak kenal? Senang sekali. Dah, akhirnya senang, menjadi akrab sekali. Dah selesai. Kemudian syekh ceritakan di tempat yang lain bahwa syekhnya itu kenal dari apa? Papan nama. Jadi begitu, assalamualaikum ya syekh, waalaikumsalam, sambil lihat apa? Papan namanya, sebut namanya. Kaget, loh, kamu kok kenal saya? Iya, orang seperti kamu masa tidak kenal? Ini orang yang seperti papan nama kayak kamu, pakai papan nama, masa sih nggak kenal? Masuk. Jadi mengesankan sekali, ya, sangat mengesankan. Makanya yang sepele terkadang itu memberikan kesan. Dan kita semua tentunya memiliki kejadian-kejadian yang semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini diantara faedah yang bisa kita sampaikan dalam hal ini. Yakni jangan lewatkan perkara yang mungkin bagi pandangan sebagian orang itu sepele, tapi itu sangat bermakna. Wallahu ta'ala a'lam. Terus qala Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Tatkala itu aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajahnya cerah, ya, karena kegembiraan yang sangat. Abshir bi khairi yaumin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshir bi khairi yaumin alaika mudh waladatik waladatka ummuka. Wahai Ka'ab, bergembiralah dengan satu hari yang paling baik yang engkau jalani sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Lihat, subhanallah. Taubat itu adalah sesuatu yang sangat sangat agung. Apapun kalah. Karena dengan taubat berarti Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghapuskan segala kesalahan kita. Kalau tobat kita diterima, layak kita berbahagia. Layak kita berbahagia. Faqultu, aku pun berkata, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Apakah keputusan itu wahai Rasulullah dari keputusanmu ataukah keputusan dari Allah? Qal la, berkata Rasulullah SAW, tidak, bukan dari aku, bal min indillah, melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini diambil faedah bahwa seseorang itu hendaknya menisbatkan, menyandarkan, mengembalikan segala bentuk keutamaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penerimaan taubat ini, keputusan ini adalah keputusan yang mulia. Siapa yang berhak? Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk keutamaan yang dimiliki oleh manusia, fahuwa min indillah. Semua itu adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apapun, kalau kita ini berhasil melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu, menjalankan sesuatu, berhasil menghindar dari sesuatu yang buruk, kita pasrahkan semuanya, ini semua adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau gembira itu wajahnya bersinar-sinar seperti sebagaimana potongan bulan. Ini sekeping bulan. Bulan purnama cerah begitu. Ya. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami bisa mengenali hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau mengekspresikan kegembiraan. Jadi kalau gembira itu, kalau kita senang dengan sesuatu itu jangan cuma ya. Ini pelajaran bagi kita dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga. Ketika di masyarakat ada sesuatu yang memang menggembirakan, maka kita ikut gembira. Dan itu bisa terlihat dari wajah kita. Dalam keluarga juga demikian. Sudah istri berbuat baik pada kita, maksudnya. Jadi istri itu bingung, ini suami gembira ataukah marah? Sudah dibikinkan kopi, Pak. Bapak kayaknya kopi nih. Iki donge arep ngopi apa ora sih ya? Teh apa kopi, Pak? Wow. Masya Allah. Jadi tunjukkan kopi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Berterima kasihlah. Ya, dengan wajah yang berseri. Baik. Dengan anak kita pun demikian. Anak kita berprestasi, ya. Gimana? Hafalannya bagus? Ya memang sudah kayak gitu seharusnya. Jangan gitu lah. Gembira. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memudahkan engkau menghafal Al-Quran. Begitu. Tunjukkan kegembiraan kita kepada sesuatu yang memang patut untuk kita bergembira. Nah. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah. Aku duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali' min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sebagai bukti taubatku, sebagai balas dari taubatku, aku akan lepaskan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Ini akan aku sedekahkan semuanya. Masyaallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika ba'dha malika fa huwa khairun laka. Jangan semua disedekahkan, tetap sebagian harta pegang, kau miliki, sedekahkan sebagian saja, itu lebih baik bagi engkau. Ini persis kejadiannya dulu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan mewasiatkan seluruh hartanya. Tatkala itu dia memiliki satu orang putri saja. Ya, tapi kemudian ditahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'ab bin Malik hampir saja melepaskan seluruh hartanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan. Tetap sebagian harta harus kamu kuasai, tetap. Jangan disedekahkan semuanya. Faqultu inni amsiku sahmi alladhi bi Khaibar. Ya sudah wahai Rasulullah, kata Ka'ab, kalau begitu aku akan tetap ambil milikku yang di Khaibar. Yang lainnya tak sedekahkan. Ya. Waqalat wa qultu ya Rasulullah, ini yang pertama. Wa qultu ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidq. Yang kedua wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku dengan kejujuranku, dengan sebab kejujuranku. Wa inna min taubati, dan sebagai bukti taubatku ya Rasulullah, alla uhaddisa illa sidqan ma baqaitu. Aku berjanji selama hidupku aku tidak akan bicara kecuali jujur. Dua, yang pertama sedekah, yang kedua janji untuk jujur. Ini faedahnya. Yang pertama, seorang ketika taubat hendaklah diiringi dengan sedekah. Seorang ketika bertaubat hendaklah diiringi dengan apa? Dengan sedekah. Yang kedua, apabila taubatnya itu dikarenakan satu sebab yang baik, maka pertahankan kebaikan itu. Pertahankan. Anda merasa mendapatkan hidayah taufik untuk bertaubat karena kejujuran Anda dalam berkata-kata, maka pertahankan kejujuran Anda. Anda mendapatkan hidayah dari jalan yang hitam kelam menjadi jalan yang terang benderang karena jasa seseorang misalnya, maka berbuat baiklah kepada orang tersebut. Anda bisa mendapatkan kebaikan dalam beragama, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena mungkin disekolahkan oleh ibu Anda di tempat yang ternyata menjadi sebab Anda menjadi faham dalam agama. Maka pertahankan ibu Anda. Yakni dengan cara apa? Semakin berbakti kepada ibu Anda. Demikian. Jadi yang pertama, taubat itu diiringi dengan sedekah. Yang kedua, apabila taubat itu disebabkan atau hidayah itu disebabkan oleh satu hal yang baik, pertahankan kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini sungguhnya ada di dalam pembahasan faedah-faedah hadis ini, akan tapi langsung saya sampaikan. Taib. Wa qultu, aku pun berkata, Ka'ban berkata, fa wallahi ma 'alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadits mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang yang mendapatkan nikmat disebabkan kejujurannya melebihi nikmat yang aku terima. Ya. Jadi dia merasa, Ka'ab bin Malik, bahwa balasan kejujuran yang dilakukan itu luar biasa besarnya, sampai tidak ada kaum muslimin yang mendapatkan, menurut dia, yang mendapatkan balasan yang lebih baik, balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari apa yang telah dia terima. Ya. Fa wallahi ma ta'ammattu kidbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Demi Allah, kata Ka'ab bin Malik, aku sejak saat itu sampai sekarang, ya, ini saat dia bercerita kepada anaknya, dia mengatakan, dari sejak itu sampai sekarang aku tidak pernah berdusta secara sengaja. Ini sengaja ngapusi, kalaupun terpleset mungkin bisa, tapi sengaja tidak. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu berusaha untuk istiqomah. Akan tapi pasti yang namanya istiqomah ada zalalnya. Zalal itu apa? Kepleset sedikit. Karena seorang tidak mungkin maksum, terjaga dari kesalahan. Ya. Akan tapi bagi seorang yang sudah bertaubat, dia terus menjaga taubatnya. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Wa inil arju an yahfadhani Allahu fima baqiya. Dan aku berharap Allah tetap menjagaku untuk menjadi seorang jujur sampai meninggalku kelak. Yani sisa, sampai habisnya sisa-sisa hidupku. Qal fa anzalallahu ta'ala, dan ternyata pertaubatanku ini diturunkan di dalam surat yang difirmankan oleh Allah ta'ala, yaitu surat At-Taubah ayat 117 sampai 118. Ya, silakan nanti dibaca surat Taubat. Kemudian di sana ada kata-kata Allah atau firman Allah taala, wa 'alas salasatil ladina khulifu, dan kepada tiga orang yang khulifu. Kalau dalam beberapa terjemahan khulifu itu diartikan ditinggalkan. Maka Ka'ab bin Malik menerangkan kata-kata ditinggalkan. Ya, kata-kata ditinggalkan. Kunna bukan ditinggalkan dari peperangan, bukan. Yang lebih tepat adalah ditangguhkan. Ya, ditangguhkan. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, kunna khulifna ayuhas salasa, kami bertiga yang ditangguhkan. Ya. An amri ulaikal ladina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu. Kami ditangguhkan. Kami bertiga ini perkaranya ditangguhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang bersumpah di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'ahum wastaghfarahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka dan memintakan ampun kepada mereka. Inilah sekian panjang hadis yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang bab yang baru, yaitu bab as-sabr insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.